احنا سنة كنا معانا رسولة وعلى الأرض المسلمين ومن تدعاهم لإحسن إله أما بعد الفصل السادس اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة pertengahan dalam sunnah itu lebih baik daripada bersemangat dan bersungguh-sungguh namun dalam bid'ah. Ini hadhihi al-kalimatu adh-dhahabiyyatu sahhat an ghair wahidin min sahabati radhiyallahu anhum minhum Abu Darda wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum kama fi syarhi usul i'tiqad ahlussunnah والسنة لابن نصر لابن نصر والإبانة لابن بطة وغيرها ووردت أيضا عن أبي بن كعب رضي الله عنه كما في الحجة في بيان المحجة بلفظ وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا أو اقتصادا أن يكون ذلك على منهاج الأنبياء وسنتهم صلوات الله عليهم وهي كلمة تؤتي منهاجا عظيما للمسلم الذي يريد الاتباع الصحيح في أعماله وأقواله الشرعية. Fasal ke-6 itu merupakan al-kalimah adh-dhahabiyyah. Merupakan kata-kata yang layak dicatat dengan tinta emas. Sahat an ghairi wahidin min sahabah. Sahih riwayatnya dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Abu Darda, Ibnu Mas'ud, bagaimana dalam syarah usul i'tiqad al-sunnah, Nyalalikai dan as-sunnahnya Ibnu Nasr, Libanahnya Ibn Fattah dan lain-lain. Waradat Aydan juga datang dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu sebagaimana dalam Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Namun dengan redaksi Ba'in Iqtisad dan sesungguhnya pertengahan di dalam jalan yang benar dan sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh namun menyelisih jalan yang benar dan sunnah. Maka periksalah, maka perhatikanlah hendaknya amal kalian jika dia berupa adalah amal yang bersungguh-sungguh atau amal yang pertengahan, hendaknya hal itu ala minhajil anbiya, di atas jalan para nabi dan sunnah para nabi shallallahu alaihi. Wa hiya kalimatun, ini adalah kalimat atau kalimat di atas adalah kalimat yang memberikan minhajan aziman, jalan yang sangat metodologi yang sangat penting lil muslim, bagi seorang muslim yang ingin menginginkan itibak yang benar dalam perbuatan dan perkataannya yang sesuai dengan syariat. Umat. Wa hadhihi al-kalimatu ma'khudatun min 'iddati ahadisi أحاديث نبوية صحيحة منها قوله صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو في الدين والغلو مجاوزة الحد ومنها قوله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها فإن قل ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل سرة ثم فترة فمن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى فالسرة النشاط وغيرها من الأحاديث فقد طبق الصحابة رضي الله عنهم والتابعون رحمهم الله تعالى هذه القاعدة تطبيقا دقيقا فكانوا جد حديثين على اتباع سنة ولو بقليل عمل ومن ثم ابتدأوا ابتعدوا عن البدعة ابتعادا كبيرا ونفروا عنها ومنها ولو توهموا متوهم anna fi hadhil bid'ati ijtihadan wa ziyadata khairin. Faqad kana Abu Akhwasi yaqulu li nafsihi ya sallamu nam ala sunnatin wa khairun man antakuma min antakuma ala bid'atin. Wa hadhil kalimatu, dan kalimat ini ma'khudhatun, diambil atau terinspirasi dari aidat hadis, dari beberapa hadis dari Nabi SAW yang sahih. Di antaranya sabda Nabi SAW, ia kumbal huluwa fiddin, yaitu Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Hati-hatilah kalian dengan sikap ekstrim dalam beragama. Jadi maksud hulu adalah mujawazatul haddi, lewat batas. Demikianlah sabda Nabi SAW, ahabul a'mal ila Allah, amal yang paling Allah cinta adalah adwa muha, yang paling kontinu. Wa in qala, meskipun kadarnya, kuantitasnya sedikit. Jatuh Imam Bukhari, Imam Muslim dari Aisyah. Demikian juga sabda Nabi SAW, inna likulli amalin syirafah, sesungguhnya setiap amal itu punya masa semangat. Suma fatrotan, namun juga ada masa lemesnya, ada masa luyunya. Orang belajar, ada semangatnya, dan kadang ada dan lemesnya. Orang puasa, orang sholat, ada ketika semangat, ada saat-saat lemes, loyo. Faman kanat fatratuhu ila bid'atin faqad dhalla, siapa yang lemesnya itu membawa dia sampai pada bid'ah, faqad dhalla, maka sungguh dia telah tersesat. Faman kanat fatratuhu ila sunnatin, dan orang siapa yang lemesnya itu masih tetap di dalam sunnah atau membawanya kepada sunnah, faqad ihtada, maka sungguh dia mendapat hidayah. Wasyirah itu maknanya annasyat, semangat. Wa ghairiha min al-ahadits, dan hadis-hadis yang lain. Maka tabaqa sahabat, dan para sahabat pun telah mempraktekkan. Demikian pula para tabi'in, hadil kaidah-kaidah ini dengan praktek atau penerapan yang rinci. Fakanu, maka mereka jadda harisin, adalah pakai jadda harisin adalah teladan orang-orang yang bersemangat alat tiba sunnah, untuk mengikuti sunnah meskipun dengan amal yang sedikit. Dan sana, dan dari sana mereka menjauhi bid'ah, ibtida' dan kafiran sejauh-jauhnya. Wa nafaru anha, dan mereka lari dari bid'ah, meminha, dan darinya. Meskipun, walau meskipun tawahama bersangka, mutawahimun orang yang berprasangka, bahasanya dalam bid'ah itu terdapat kesungguhan dan tambahan kebaikan. Berkata Abu Ahwas, 4, namanya Salam bin Sulaim. Yaqulu li nafsihi, berkata kepada dirinya sendiri, wahai salam, tidurlah saja, namun di atas sunnah, laksanakan sunnah Nabi dalam tidur, adab-adab tidur itu jauh lebih baik daripada engkau berdiri untuk mengerjakan salat namun ala bid'ati, namun salatnya salat yang bid'ah. Tidur dengan menerapkan adab-adab yang Nabi ajarkan ya, di atas sunnah itu lebih baik daripada salat malam namun salat yang bid'ah. وقال إبراهيم النخعي لو أن أصحاب محمد مسحوا على دفور لما وصلته التماس الفضل في اتباعهم وما أجمل قول الله سبحانه في تقرير ذلك ليبلوكم أيكم أحسن عملا أي خير عملا ولم يقل أكثر عملا كما قال الإمام ابن كثير في تفسيره وما لم تسأه طريقة الرسول وطريقة المؤمنين السابقين fala wasa Allahu alaihi. Wa minal muhimmi huna at-tanbihu ala istidlalin mustankirin yasduru minal mustankarin mustankarin yasduru minal minal ba'di idza talab basa bibit atin ma kasolatin ala ghairi wajhiha fayungkiru alaihi mungkirun fi'latahu nahiyan lahu an bid'atihi fa idza bihi yaqulu lahu mustadillan alaihi ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla fa hadza istidlalun batilun wa ra'yun fil ayati atilun qala al imamu abu syamata fi fil ba'id ba'da an dzakara iddat ahaditsa wa atharin fiha annahyu an salatin ala ghairi wajhiha au sifatihan nabawi au sifatihan nabawiyati afa yajuzu li muslimin an yasma'a hadhihi al ahaditsa wal athara thumma yaqulu inna nabiyya naha an salati min haitsu hiya salatun wa anna umara ibn abbasin dakhilani tahta qoulihi ta'ala ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla fakadzalika kullu man naha amma naha syar'u anhu la yaqulu lahu dzalika wa la yastahsinuhu min qa'ilihi wa yasturuhu mutabajjihan bihi illa jahilun muharrikun li kitabillahi ta'ala mubaddilun li kalamihi qad salabahu Allahu ta'ala ladzata fahmin muradihi min wahyihi. Berkata seorang tabi'in Ibrahim An-Nakhai. Lau anna ashab Muhammadin seandainya para sahabat Nabi SAW masahu ala bufurin mengusap kuku, tentu aku tidak akan membasuh kuku karena mencari keutamaan dengan mengikuti mereka. Wa ma'ajmala dan berapa indahnya firman Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan hal tersebut. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang terbaik dalam beramal. Ay khairun amalan, yang terbaik dalam beramal. Dan dalam ayat ini Allah tidak mengatakan aktsar amalan. Siapa yang paling banyak amalnya. Bagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali ketika menafsirkan ayat ini. Dan yang lebih baik amalnya artinya lebih berkualitas, artinya yang paling sesuai dengan syarat diterimanya amal, paling ikhlas dan paling ibadah. Maka yang ditolak ukur adalah kualitas amal, bukan kuantitas amal. Meskipun adalah kita ingkari bahwasanya kuantitas amal itu juga satu hal yang sangat-sangat dianjurkan, ditekankan, namun setelah diiringi dengan kualitas yang baik tentunya. Ini maksud ayat ini sama sekali bukan meremehkan memperbanyak amal. Sama sekali tidak memotivasi orang untuk supaya enggak usah banyak-banyak beramal, bukan. Dan berbanyak-banyak beramal itu dianjurkan, akan tapi asal dilandasi dengan kualitas yang unggul. Itu sesuai dengan ikhlas dan ittiba dengan sunnah Nabi SAW. Jangan sampai ini orang salah paham, kemudian dikira ini berarti mendon-mendoni, dianggap ini memprovokasi untuk jangan banyak-banyak beramal. Wa malam tasahu tariqatul rasul, dan barang siapa yang tidak merasa cukup dengan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam wa tariqatul mukminin, dan jalannya orang-orang yang beriman terdahulu, fa wasa Allahu alaihi. Maka Allah Subhanahu, mudah-mudahan Allah tidak memberikan kecukupan untuknya. Wa minal muhim huna, di antara hal yang penting di sini adalah at-tanbih, mengingatkan ala istidlal, cara pendalilan yang aneh, mustangkar, yang diingkari, yang aneh. Yasdur, yang muncul dari sebagian orang, tidak telah basa jika dia melakukan bid'atin ma bid'ah tertentu. Talabas itu melakukan. Ini seakan-akan sesuatunya itu jadi pakaiannya. Kasolaten semacam salat ala ghairi wajiha yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Fayungkir alaih mungkirun, lalu diingkari oleh orang yang mengingkari fi'il atau mengingkari perbuatannya. Nahian melarang an bid'ati kebid'ahannya. Fa'idha bihi tiba-tiba, fa'idha bihi tiba-tiba dia berkata kepada orang yang mengingkari tadi sambil berdalil ara'aita alladhi yanha abdan idza shalla. Apakah engkau, bagaimanakah pendapatmu tentang seorang yang melarang seorang hamba yang mau sholat atau yang sholat? Atau berdalil dengan waman a'lamu mimma mana'a masajidallahi ayuzkara fi ismihi wa sa'a fi kharabiha. Siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang melarang masjid-masjid Allah untuk digunakan berzikir dan berusaha untuk menghancurkannya, menghancurkan masjid. Ketika beralasan dengan hadis tersebut, ketika mau bikin acara di satu masjid dan dilarang oleh pengurusnya karena pertimbangan yang benar, karena ini acara yang tidak baik, ini acara yang bid'ah, kemudian takmir tidak membolehkan. Lalu dia pun bantah, ngeyel, wah ini mau berzikir di masjid, mau ini, mau enggak boleh. Wa man a'lamu mimman mana'a masajidallah ayyuzkara fiha isma'u wa sa'a fi kharabiha. Sama pola berdalilnya, sama. Fala istidlalun batil, maka ini adalah pendalilan yang batil. Wa ra'yun fil ayati adilun, dan pendapat dalam ayat yang adil, yang ya yang tidak benar itu bisa bebas semestinya demikian. Dan komentar tentang ayat yang tidak benar. Berkata Al-Imam Abu Syamah dalam kitabnya Al-Ba'id setelah menyebutkan beberapa hadis dan riwayat asar yang berisi larangan melakukan sholat ala ghairi wajiha yang tidak sesuai dengan bentuk seharusnya atau tidak sesuai dengan sifatnya tata caranya yang diajarkan oleh Nabi. Beliau mengatakan, apakah diperbolehkan bagi seorang muslim mendengar hadis-hadis dan riwayat-riwayat ini kemudian mengatakan ini Nabi SAW melarang sholat minha itu hiasat karena sholatnya. Dan sesungguhnya Umar bin Khattab dan Ibn Abbas keduanya tercakup dalam firman Allah ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Fakadzalika kullu man, maka demikian pula setiap orang yang melarang amanah syara' asya'u anhu, perkara-perkara yang dilarang oleh syariat. La yakun lahu dhalika, tidaklah mengatakan kepadanya zalika itu, ayat tadi, wala yastahsinuhu min qaili, dan tidaklah menganggap baik orang yang mengatakannya, wasturuhu dan mencatatnya, mutabajjihan dengan membangga-banggakannya, ila jahilun kecuali orang yang bodoh. Muharifun mentahrif, mengotak-atik kitabullah ta'ala, mubadil mengganti-ganti, likalamihi kalamnya, maksudnya mengganti-ganti maknanya, mengganti maknanya bukan mengganti lafadznya, karena dia berdalil dengan ayat tersebut. Sungguh telah Allah hilangkan ladzata fahmi muradihi, Allah hilangkan darinya kenikmatan memahami maksud firman min wahyi, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang yang melarang hal-hal yang dilarang oleh syariat tidak bisa didalili dengan ayat semacam ini atau ayat semacamnya. Seperti tadi, wa man a'lamu mimman mana'a masajidallah. Orang yang berbangga-bangga dengan dalil seperti itu dan menganggap bagus apa yang dia katakan dengan landasan ayat tadi, maka itu adalah kata beliau jahil. Ini adalah tahrif. Ini adalah tabdil. Namun tabdil maknawi. Mengubah makna. Itu. Faqala faqad bana wa madaha bi tawfiqillahi ta'ala sihatu inkari sihatu inkari man angkara syai'an min hazil bida'i wa in kana salatan wa masjidan wala mubalata bi sana'ati jahilin yaqulu kaifa yu'maru bi tabtili salatin wa takhribi masjidin fama wizanuhu illa wizana man yaqulu kaifa yu'maru bi takhribi masjidin ma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaba masjidat dirari wa man yaqulu kaifa yunha an qira'atil qur'ani fi ruku'i wa sujudi ma warada fi hadis aliin radhiyallahu anhu al-mukharraji fi sahihi nahani rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a fi ruku'i wa sujudi fatiba usunnati aula min iktihamil bid'ati wa in kanat salatan fi surati fabarakatut tiba'i sunnati aksaru fa'idatan a'zamu ajran in sallamna anna litilka salati ajran intaha Allahul muwafiqu lisawabi. Dan di tempat yang dalam menyalin beliau mengatakan pekabanan maka sini telah jelas bahwa dan jelas dengan taufik Allah benarnya pengingkaran orang yang mengingkari syai'an min hadil bid'ah, salah satu dari bid'ah-bid'ah ini. Meskipun dia berwujud sholat dan berwujud kegiatan di masjid, dan tidak boleh peduli dengan omongan kecilnya orang-orang yang bodoh yang mengatakan bagaimanakah kok diberi perintah, kok ada perintah bita'tili sholatin untuk tabetili sholatin, membatalkan sholat dan menghancurkan masjid. Sama wizanuhu, maka tidaklah timbangan dia kecuali timbangan orang yang mengatakan bagaimanakah kok diperintahkan menghancurkan masjid, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghancurkan masjid Dirar. Dan barang siapa yang mengatakan waman yakul, dan orang yang mengatakan kaifa yunhas, bagaimana kok dilarang membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud, ma'ama padahal mawaroda terdapat riwayat dalam hadis Ali radhiyallahu anhu yang ditakhrid yang fi sahih yang diriwayatkan dalam kitab As-Sahih, maksudnya ayat 2 yaitu sahih Muslim. Kalau fi sahih itu boleh jadi sahih Muslim, sahih Bukhari boleh jadi sahih Muslim. Rasulullah SAW melarangku untuk membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Maka jika ada orang yang ngeyel ketika dilarang untuk bikin acara di masjid dengan alasan ini berarti merobohkan masjid secara maknawi karena kegiatan dilarang di sana, maka kita bantah. Nabi aja merintahkan merobohkan dan membakar masjid Dhuha. Ya, merintahkan bakar masjid Dhuha. Nabi salah? Tidak. Kenapa? Kok enggak salah ya? Karena itu enggak benar kegiatannya di masjidnya. Ya sudah, sama. Ini kegiatan kamu mau di masjid ini juga kegiatan enggak benar. Masa baca Quran enggak boleh? Ini kan cuma baca Quran, masa enggak boleh? Nabi juga ngelarang baca Quran loh. Nah, Nabi larang baca Quran, Nabi melarang ketika rukuk dan sujud orang itu baca Al-Quran. Apa salah Nabi? Ya enggak. Nah, kenapa enggak boleh baca Quran di rukuk? Ya karena itu melanggar aturan. Ya sama. Baca Quranmu juga melanggar aturan. Ketiba sunnah aula maka mengikuti sunnah itu lebih utama daripada melakukan bid'ah, istihamil bid'ah. Wainkan meskipun sholat fisurati wujudnya, maka berkah mengikuti sunnah lebih banyak faedahnya dan lebih besar pahalanya. Idza in salamnya, andai kita akui, andai kita terima bahwasanya sholat tersebut ada pahalanya. Maka sholat yang sesuai dengan sunnah itu lebih besar pahalanya. Entah sekian, wallahu muwaffiq. Memberikan taufik untuk mendapatkan hal yang benar. Kemudian pasal yang ketujuh, al-bid'ah wan nawaya al-hasanatu, bid'ah dan niat yang baik, niat yang suci. Ini satu hal yang sangat penting, kan? Karena banyak orang beralasan untuk melegalkan bid'ah dengan maksud saya kan baik, ini enggak ada maksud apa-apa, ini maksudnya lillahi ta'ala dan seterusnya. Namun كثيرا ما يرد على ذهان العامة بل على ألسنتهم أن نيتهم في بعض المهدثات والبدع حسنة، فهم لا يريدون مضاد الشرع ولا يفكرون في الاستدراك على الدين، ولا يخطر على قلوبهم الوقوع في الابتداع والإحداث، بل تجد المثقف منهم يستدل عليك بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولكشف الصواب في استدلالهم هذا وكلماتهم تلك. أقول الواجب على المسلم الحريص، الواجب على المسلم الحريص على معرفة الحق والوصول إليه والعمل به، ألا يقتصر من نصوص السنة النبوية على بعض ويترك بعضا، بل الواجب عليه أن ينظر إلى النصوص بأمومها حتى تكون أحكامه قريبة إلى الحق بعيدة عن الخطأ، هذا إذا كان ذا أهلية للاستدلال. أما إذا كان عاميا أو مثقفا الثقافة العصرية البعيدة عن العلوم الشرعية، فيقال له ساعتئذ ليس هذا بعشك فادربي. كثيرا ما sering kali yaridu ada ala adhanil ammah pada benaknya orang-orang awam, bahkan pada lisan-lisannya orang awam, bahkan sampai terucap. Rasanya niat mereka dalam sebagian hal-hal yang baru dan bid'ah ada niat yang baik, bahwa maka mereka tidak menginginkan untuk menentang syariat, dan mereka tidak pernah terfikir untuk istidrak ala din, untuk meralat agama, mengoreksi agama. Dan tidaklah yakhtu ala qulubihim, terlintas dalam hati mereka al-wuku, terjumus dalam ibtidak, berbuat bid'ah dan al-ihdas, mengadakan ibadah yang baru. Bahkan kau dapatkan orang yang intelek di antara mereka berdalil kepadamu dengan mengatakan innamal a'malu binniyah. Jadi kan para ulama mengatakan bahwa perbuatan bid'ah itu adalah perbuatan, melakukan bid'ah adalah menentang agama. Ada satu tindakan meralat dan mengkoreksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berarti menganggap Nabi itu tidak menyampaikan, tidak utuh dalam berdakwah. Itu orang yang mengadakan bid'ah. Maka ada sebagian orang yang berpikir, saya kan tidak punya niat untuk melawan syariat, saya kan tidak punya niat menyalahkan Nabi, saya cuma niat mau beribadah gitu aja. Itu kan katanya bid'ah itu mengkoreksi syariat, ini menentang Allah. Saya tidak ada maksud kayak gitu. Maksud saya murni tulus. Lu kan amal lu kan sesuai dengan niatnya. Saya enggak kayak gitu, enggak nentang syariat, enggak menganggap Nabi itu belum sempurna dalam risalah, dalam menyampaikan risalah. Walikas fisawab, dan untuk mengetahui yang benar fil istilah lihim hada, dalam pendalian mereka ini dan kata-kata mereka itu, aku katakan kewajiban ala muslim, setiap muslim yang al-haris, yang bersemangat untuk mengetahui kebenaran dan sampai kepada kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Ada tidak mencukupkan diri dengan nas-nas sunnah Nabi ala ba'din sebagian saja dan meninggalkan sebagian yang lain. Bahkan al-wajib alaih kewajiban dia untuk memperhatikan nas-nas bi umumnya secara umum. Sehingga hukum-hukumnya adalah dekat pada kebenaran dan jauh dari kekeliruan. Satu hal yang penting dan beristidlal adalah mengumpulkan dalil dalam masalah tersebut. Jangan kemudian ngambil mencomot satu hadis kemudian di mana-mana ya dipakai hadis itu untuk menentang dan enggak mau peduli dengan hadis yang lain. Dan demikian cara memahami syariat yang benar. Caranya adalah dengan dikumpulkan dulu semua dalil, baru kemudian dibuat pemahaman, bisa disimpulkan, dipahami. Hadza idza kana, ini berlaku jika orangnya adalah ada ahliyatin, punya kapasitas bil istidlal untuk berdalil. Amma adapun idza kana amiyan, jika dia orang awam atau dia intelek namun atsaqafah asriyah, namun inteleknya itu adalah berupa pengetahuan, pengetahuan kekinian umum gitu, backgroundnya background intelek, memang dia intelek namun intelek umum, al-ba'idah anil ulum, dan yang enggak punya background ngaji ya. Al-ba'idah anil ulum, jauh dari ilmu syar'i, fayqalu lahu sa'ata idzin, maka kita katakan pada orang seperti itu, hadza laysa bi ashika fadruji, ini bukan sarangmu maka pergilah sana. Kalau bahasa apa, bahasa bebasnya, ini bukan bidangmu. Tapi ini apa sebenarnya peribahasa ini. Hadza laysa bi ashiki fadruji. Kalau tempat kita ada peribahasanya enggak? Bukan tempatnya kamu, bukan kapasitasmu di sini, kamu keahlianmu masalah itu, kamu punya background masalah belajar agama misalnya, jangan ngomong. Ada peribahasa ya. Dan kalau terjemah bagus itu kalau peribahasa diterjemahkan dengan peribahasa. Dan peribahasa diterjemahkan dengan terlak kecuali, atau diterjemahkan dengan terjemah bebas kalau peribahasa. Kalau peribahasa diterjemahkan dengan peribahasa apa dengan terlak, bagaimana makna kata ya? Oh, enggak paham. Hormat ni bidain fan salat. Hormat ni bidain fan salat. Dia melemparkanku dengan satu aib lalu dia pergi. Ini kalau diartikan kayak gitu orang enggak paham. Ini kalau diartikan lempar batu sembunyi tangan, lempar batu sembunyi tangan, orang paham maknanya. Nah, diterjemahkan dengan peribahasa yang ada di tempat kita yang semacam itu. Roma itu Roma itu atayra ini bihajarin wahid, aku lempar dua ekor burung dengan satu batu. Jangan diterjemahkan kayak gitu, gak paham, orang masih mikir apa maksudnya. Gak paham. Dan kalau ada padanan peribahasanya, dari peribahasa. Karena itu yang dimaksudkan kan terjemah makna, bukan terjemah lafaz. Ya. Terjemah itu kan transformasi. Nah, kalau diterjemahkan dengan melempar dua burung dengan satu batu, orang masih mikir. Ini kalau diterjemahkan dengan peribahasa yang ada di tempat kita, sekali dayung dua tiga pulau terlampaui sambil menyelam minum air, orang paham. Hada laysa bi ushki ushki fadri fadriji wa alaihi aqul وعليه أقول إن البيان الصحيح في هذا المسألة المهمة أن أقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما جاء لبيان أهل الأصليين أصليين اللذين تقوم عليهما العبادة هو الإخلاص في العمل وصدق في الباطن حتى لا يكون لغير الله شائبة فيه والأصل الثاني أن يكون العمل موافقا للسنة وهو ما تضمنه حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهو الصواب المطلوب من العبد تحقيقه في عمله وأقواله كلها وعليه فهذان الحديثان العظيمان يدخل فيهما الدين كله أصوله وفروعه ظاهره وباطنه فحديث إنما الأعمال ميزان لأعمال الباطن باطنة وحديث من عمل عملا ميزان لأعمال الظاهرة ففيهما الإخلاص للمعبود والمتابعة لرسوله اللذان هما شرط لكل قول وعمل ظاهر وباطن فمن أخلص أعماله لله متبعا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الذي عمله مقبولا ومن فقد الأمرين أو أحدهما فعمله مردود وهو معنى المنقول عن الفضيل بن عياض في تفسير قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل والخالص إذا كان لله عز وجل والصواب إذا كان على السنة Walai aku berdasarkan itu kukatakan sebenarnya penjelasan yang benar untuk masalah ini yang penting ini adalah bahasanya sabda Nabi SAW innamal a'malu binniyat innamaja hanyalah datang untuk menjelaskan salah satu dari dua kaidah. Alladaini yang keduanya taqumu alaihima tegak di atas keduanya al-ibadah seluruh ibadah. Yaitu kaidah ikhlas dalam beramal wasidq fil batin dan jujur dalam sisi batinnya. Karena jika seorang itu jujur dari sisi batinnya, la yakuna tidak ada li ghairillah untuk selain Allah syaibatun campuran di dalamnya. Kemudian kaidah yang kedua, hendaknya amal itu muafikan sesuai dengan sunnah. Itulah yang dikandung oleh hadis man amila amalan laisa 'ala amruna fa huwa raddun. Wawa aswafu inilah yang benar, al-matlub yang dituntut dari seorang hamba untuk tahqiqu, untuk mewujudkannya dalam perbuatan-perbuatannya dan perkataan-perkataannya seluruhnya. Wa'ali berdasarkan hal itu, maka dua hadis yang agung ini tercakup masuk di dalamnya seluruh agama. Baik usulnya, baik pokoknya, atau cabangnya. Baik berkenaan dengan hukum fikih, furu', ataupun berkenaan dengan usul berkenaan dengan akidah. Zahiruhu wa batinuhu, sisi lahiriahnya ataupun sisi batiniahnya. Karena hadis inamat iniyat adalah merupakan parameter lil a'mal al-batinah, parameter atau timbangan, barometer untuk menimbang amal batin ikhlas dan tidaknya. Sedangkan hadis man amila amalan adalah parameter untuk menilai amal lahiriah, amal yang nampak. Maka dalam dua hadis tersebut terdapat kewajiban untuk ikhlas lil ma'bud untuk yang kita sembah yaitu Allah dan mengikuti Rasul. Yang keduanya merupakan syarat likulikol untuk setiap ucapan dan perbuatan yang lahir ataupun yang nampak ataupun tersembunyi. Maka barang siapa yang memurnikan amalnya untuk Allah mengikuti dalam hal tersebut Rasulullah SAW, maka inilah orang yang amalnya diterima. Dan barang siapa yang kehilangan dua perkara tersebut atau salah satunya, maka itu adalah amal yang tertolak. Dan itulah makna nukilan dari Al-Fudail bin Iyad ketika menjelaskan firman Allah, yang seorang tabi'in, Al-Fudail bin Iyad, ketika menjelaskan firman Allah untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik dalam beramal. Kata beliau, yang paling murni dan yang paling benar. Maka nama lain untuk ittiba adalah as-shawab. Ittiba sunnah itu disebut juga dalam istilahnya Al-Fudail bin Iyad dengan istilah as-shawab. Ittiba mutaba'at sunnah itu disebut juga as-shawab. Innal amal sih amal jika dia adalah ikhlas, namun tidak shawab, tidak benar, tidak diterima. Dan jika dia shawab, benar, namun tidak ikhlas, juga tidak diterima. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu jika lillah karena Allah, dan shawab dan benar itu jika ala sunnah, sesuai dengan sunnah. Dikatakan oleh Imam Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya. Terus. Qala al-alama fi ibn Qayyim, qala ba'du salafi, ma min fi'latin wa in sabarat illa yunsaru laha diwanani lam lima wa kaifa ay lima fa'alta wa kaifa fa'alta wal awalu su'alun an illatil fi'li wa ba'ithihi wa da'ihi hal huwa hadun ajidun min hujuzil amili wa gadun min agradi dunya bimahabbatil madhi minan nasi au khawfi din dammihim au ijlabi mahbubin ajilin au dafti makruhin ajilin amil ba'itu alal fi'lil al-qiyamu bihaqqil ubudiyati wa talabu tawaddudi wa taqarrubi ila rabbi subhanah wa ta'ala wa betiga'ul wasilati ilaih wa mahallu lihada su'ali hada su'ali wa mahallu hada su'ali annahu halkana alaika antaf'ala hadal fi'la li maulaka amfa'altahu lihadzika wa hawaka wa tani su'alun an mutaba'ati rasuli alaihi salatu wassalam fi zalika ta'abudi ay halkana zalika al-amalu mimma syara'tuhu laka ala lisani rasuli amkana amalan lam asyra'hu wa lam ardahu fal awalu su'alun anil ikhlasi wasani anil mutaba'ati fa inna allaha la yakbalu amalan illa bihima fatari kutakhallusi minasu'ali al-awali bitajridil ikhlasi wa tariqu takhallusi minasu'ali tsani bitahqiqil mutaba'ati wa salamatil qalbi min iradatin tu'aridul ikhlasa wa hawan yu'aridul ittiba'a. Ya. Berkata al-alama Ibnu Qayyim, berkata sebagian salat man fi'latin, tidak ada satupun perbuatan meskipun kecil kecuali yunsyar ditunjukkan untuknya, dibuka untuknya diwanani dua buku catatan. Pertama catatan berisi pertanyaan lima, dan buku yang kedua catatan berisi pertanyaan kaifa. Maksudnya lima fa'alta, kenapa kau lakukan? Kemudian kaifa fa'alta, bagaimana engkau melakukannya? Maka yang pertama, buku yang pertama adalah pertanyaan tentang sebab perbuatan, ba'isihi, faktor pendorongnya, wada'ihi, dan faktor pendorongnya. Apakah adalah hadun ajilun, kepentingan sesaat, min hududil amil, dari kepentingan-kepentingan orang yang berbuat, wa ghardun min aradi dunia, ataukah tendensi, salah satu tendensi duniawi, yaitu fi mahabbatil madhi, karena ingin dipuji dari orang, atau takut dicela. Au istijlabi mahbubin, atau ingin mendatangkan sesuatu yang dicita-citakan, ajilin yang bersifat duniawi, atau mencegah bahaya ajil yang bersifat duniawi. Jadi yang namanya ikhlas itu bukan hanya yang namanya bukan ikhlas bukan hanya ingin dipuji. Non takut dicela itu juga bukan ikhlas. Yang namanya bukan ikhlas bukan hanya ingin dipuji dalam beramal, akan tapi juga khauf zimmihim, dhammihim. Takut dicela itu juga takut dikomentari itu juga enggak ikhlas. Banyak orang beranggapan yang tidak ikhlas itu cuma ingin mendapatkan pujian. Ya. Orang itu kemudian berbuat kemudian enggak jadi berbuat karena khawatir dicela orang. Itu juga tidak ikhlas. Khauf dhammi. Maka orang yang maka di sini dikatakan demikian. Amil ba'is ataukah faktor pendorongnya alal fi'li melakukan perbuatan tersebut adalah al-qiyamu bi, melakukan, menunaikan hak penghambaan. Wa talabil tawaddud, dan mencari kecintaan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mencari wasilah supaya dekat pada Allah, sarana ilaihi supaya dekat pada Allah. Wa mahallu hadza soal, dan posisi pertanyaan ini adalah hal kana alaika, apakah engkau melakukan hal ini limaulaka, semata-mata karena Rabbmu, karena Tuhanmu, ataukah engkau melakukan lihadzika, karena kepentinganmu, wahawaka, dan keinginanmu. Kemudian pertanyaan kedua yaitu kaifa, ada soalun, pertanyaan tentang ittiba rasul fi dzalika ta'budi, dalam ibadah tersebut. Artinya, hal kana dzalikal amalu, apakah amal tersebut di antara amal yang kusyariatkan untukmu melalui lisan Rasulku, apakah itu adalah amal yang tidak aku syariatkan dan tidak aku ridhoi. Maka pertanyaan kayak pertama yaitu lima ada pertanyaan tentang ikhlas, dan pertanyaan yang kedua adalah tentang ittiba. Artinya Allah tidaklah menerima satu amal kecuali dengan keduanya. Maka cara agar terbebas dari pertanyaan yang pertama adalah dengan bitajridil ikhlas, memurnikan ikhlas. Dan cara untuk terbebas dari pertanyaan yang kedua adalah merealisasikan al-ittiba. Dan wasalamatul qalbi, dan hatinya itu hati terbebas dari keinginan-keinginan yang tu'aridul ikhlas, yang bertolak belakang dengan ikhlas. Dan terbebas dari hawa nafsu yu'arid, yang bertentangan dengan sikap ittiba. Terusnya terakhir. وقال ابن كثير في تفسيره فإن للعمل المتقبل شرطين، أحدهما أن يكون خالصا لله وحده، والآخر أن يكون وحده والآخر أن يكون صوابا موافقا للشريعة، فمتى كان خالصا ولم يكن صوابا لم يتقبل. قلت ويؤكد ذلك ويبينه ما قاله ابن عجلان، لا يصلح العمل إلا بثلاث، التقوى لله waniyatul hasanatu wal isabatu. Wa khulasatul qawli anna qawlahu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bin niyati yuradu bihi taqdiran al a'malu waqi'atun bin niyati aw hasilatun bin niyati fahuwa haddun ala tahsil al ikhlasi wa iradi niyati fil a'mali allati tasduru minal abdi an qasdin min fa'iliha fa yakuna qasduhu hadihi sababan fi wujudiha wa amaliha. وعليه فلا يجوز البتة الاستدلال بهذا الحديث على تسويق باطل العمل على تسويق باطل العمل ومهدفه بمجرد أن نية صاحبه حسنة. ووجه آخر من البيان أن يقال إن هذا الحديث دليل على الصواب والإخلاص، وذلك بأن يكون تقدير القول فيه إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة، وهو بهذا المعنى يلتقي تماما مع القواعد العلمية المقررة في معرفة العبادة ونواقيدها. ومن أمثل الأدلة على من تحين إليه بحمد الله من نتائج ما صح في السنة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. ف fahada sahabiyu al-jalilu la yasukku ahadun bihusni niyatihi wa ihlasi kalbihi lakin lama kana qawluhu as-sadiru minhu mukhalifan lil manhajin nabawiyyi fil aqidati wal alfadi angkara alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam munabbihan ala ghalatihi mubayyinan lahu as-sawaba ghayra multafidin li niyatihi al-hasanah fahada huwa aslun fahada huwa aslu adillati hadal mabhati. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, sesungguhnya amal yang diterima itu memiliki dua syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua harus shawab, yaitu muafik sesuai dengan syariat. Maka kapan saja amal itu ikhlas namun tidak shawab, maka tidak diterima. Aku katakan, kata Sa'ali, dan wayu'akidu dzalika, dan menguatkan hal tersebut dan memperjelasnya, perkataan Ibnu Adilan. Beliau mengatakan, laisluh tidaklah baik, tidaklah saleh satu amal itu illa bisalasin, kecuali dengan tiga hal. Amal itu tidak bisa disebut amal yang saleh ya, kecuali dengan tiga hal. At-taqwa lillahi, ada rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala dalam amal tersebut. Kemudian niat yang baik, yaitu niat yang ikhlas. Wal isabatu, dan shawab. Shawab adalah nama lain untuk ittiba. Wa khulasatul qaul, ringkasnya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat yuradu bihi, maksudnya adalah takdiran. Jika dengan kita takdirkan adalah al-a'malu, amal itu waqi'atun, terjadi dengan bantuan niat. Fahasilatun, terjadi dengan niat. Maka hadis tersebut hadun, motivasi untuk tahsilil ikhlas, mewujudkan ikhlas. Wa iradin niyati, dan mendatangkan niat fil amal, dalam amal yang muncul dari seorang hamba. An qasdin, secara sadar dari pelakunya. Fayakunu qasdu, maka kesadarannya itulah. Fayakunu qasdu hadhi sababan, inilah menjadi sebab adanya amal tersebut. Wa amaliha, dan adanya amal tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak boleh al-battata sama sekali berdalil dengan hadis ini untuk membolehkan, melegalkan batil amali, amal yang batil dan amal yang bid'ah, bimujarab, semata-mata niat pelakunya yang baik. Sisi yang lain, sisi bantahan yang lain, nul bayan dan penjelasan, adalah kita katakan hadis ini merupakan dalil persyaratan shawab, ittiba, dan ikhlas dalam beramal. Karena takdirnya adalah innamal a'malu shalihatu binniyati shalihati. Nah, amal-amal saleh itu sesuai dengan niat yang saleh pula. Maka amal saleh disyaratkan amalnya amal saleh dulu. Itu amal yang sesuai dengan ittiba. Maka wawadan ini bihadzal makna, dengan makna ini yaltaqi, memiliki titik temu tamaman yang sempurna dengan kaidah-kaidah ilmiah al-muqarrah, yang merupakan kaidah yang permanen dalam masalah mengetahui ibadah dan pembatal-pembatalnya. Demi amsal adillah, dan dalil terbaik, alamang tahayna ilaihi minan nata'id, nata'id hasil, hasil yang kita dapatkan ini, itu terjemah bebasnya, mantahaina ilaihi minan nata'id, hasil yang kesimpulan yang kita dapatkan ini adalah hadis yang sahih, yaitu hadis yang hasan. Karena istilah sahih itu kadang mencakup hasan dan sahih. Istilah hadis sahihah, maksudnya hadis sahih jamak saghir, artinya sahih dan hasan. Dalam sunnah bahasanya, ada seorang sahabat berkata pada Nabi SAW, masya Allah wa syi'ta. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, apakah kau jadikan aku tandingan untuk Allah, bahkan katakanlah masya Allah wahdah. Maka adanya ada dalil menunjukkan niat baik semata tidak cukup. Dan beliau katakan adalah amthalil adillah, dalil yang paling dalil yang paling jelas, yang paling terbaik untuk menunjukkan bahasanya niat yang baik semata itu tidak cukup. Harus diiringi dengan kesesuaian dengan cara yang benar. Gitu. Ini kan kesimpulan dari bab ini, bab apa? Al-bid'ah wa nawayal hasanah. Itu kesimpulannya lah, niat yang baik semata itu tidak cukup. Itu kesimpulannya kayak gitu. Harus diiringi dengan cara yang benar. Thariqah yang sahihah. Nah, apa dalil itu? Dalil kesimpulan ini, nah, boleh katakan dalil yang paling amsal, dalil yang paling baik, yang paling jelas adalah hadis ini. Gimana wajil istidlalnya? Wajil istidlalnya fahadz sahabi, maka sahabat yang mulia ini tidaklah yasyuku ahadun, tidak ada seorang pun yang meragukan baiknya niatnya dan ikhlasnya hatinya. Akan tetapi karena kata-katanya, kata-kata yang muncul dari dirinya itu mukhalifan, menyelisih jalan kenabian, metode kenabian dalam masalah akidah dan kata-kata, maka Rasulullah SAW mengingkarinya dan mengingatkan kekeliruannya dan menjelaskan mana yang benar tanpa memperdulikan niatnya yang baik. Nabi tidak peduli, Nabi katakan itu salah, Nabi tidak tanya niatmu baik apa tidak. Maka hadis ini menunjukkan niat baik semata tidak cukup. Dan itulah kesimpulan dari pasal ini, al-bida'u wa nawaya al-hasanah. Bahasanya niat yang baik itu tidak bisa melegalkan bid'ah dan hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah. Fahadha aslu adillati hadzal mabhatsi, maka inilah dalil pokok dalam sub pembahasan ini. Dalil pokok dalam sub pembahasannya adalah hadis tadi yang menunjukkan niat baik semata itu tidak cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.